Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Wa qawluhu, dan perkataan beliau Ibnu Hisyam, ulu, perkataan beliau ulu ini mubtada'un, dia adalah mubtada'. Wa khabaruhu, dan khabarnya qauluhu adalah perkataan beliau kal jam'i, seperti isim jamak. Ya, jadi yang dimaksud penulis di sini perkataan Ibnu Hisam di matan qatrun nada. Ulu ini kedudukannya mubtada, khabarnya kal jam'i. Ini kita lihat matannya. Ibnu Hisam mengatakan wa ulu wa isruna wa akhawatuhu wa alamuna wa ahluna wa wabiluna wa araduna wa sinuna wa babuhu wa banuna wa illiyuna wa shibhuhu kal jam'i. Nah, ini perkataan beliau di matan qatrun nada. Jadi ulu, isrun, dan saudari-saudarinya, alamuna, ahluna, wabiluna, araduna, sinuna, dan babnya, wabanuna, illiyuna, dan yang semisalnya, ini semua kaljam'i, seperti jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang dimaksud nulis, ulu adalah mubtada, kaljam'i khobarnya. Kama sayati, sebagaimana akan datang, insya'allahu fa'ulu, maka kata ulu mulhaqun bi jam'il mudzakkari, dia adalah isim mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Li'annahu la mufrada lahu, karena dia tidak memiliki mufradnya. Min lafdihi, yang diambil dari lafad, lafad kata itu. Jadi ulu ini la yantabiq alaihi ta'riful jam'i, dia tidak bisa diterapkan definisi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu definisikan madalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih, dan seterusnya. Suatu atau kata yang menunjukkan suatu yang jumlahnya lebih dari dua dengan adanya penambahan huruf di akhirnya. Dengan sebab adanya penambahan huruf di akhirnya, yaitu wawu dan nun. Nah, kalau ulu ini dia memang menunjukkan lebih dari dua, tapi bukan dengan sebab adanya wawu dan nun, atau dengan sebab adanya wawu, sehingga dia tidak bisa wawunya dihilangkan. La yasluh ditajrid, jadi gak bisa dihilangkan wawunya. Yang kemudian ketika wawu dihilangkan, dia menjadi mufrad. Nah, ini gak bisa. Oleh karena itu dia dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Fayu'rabu i'rabal jam'i, sehingga dia di'i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Taqulu, kau katakan ja'a ulul ilmi, telah datang orang-orang yang berilmu. Ra'aitu ulil ilmi, aku melihat orang-orang yang berilmu. Wastama'tu ila ulil ilmi, dan aku mendengar, perhatikan orang-orang yang berilmu. Nah, sebelumnya ulu ini termasuk kata yang selalu menjadi mudhof. Yalzamul idhofa, dia pasti menjadi mudhof. Maknanya ashab, yang memiliki. Nah, itu ulu. Jadi terjemahkan orang-orang yang memiliki. Nah, fa'ulu fa'ilun marfu'un bil wawi, maka ulu untuk contoh pertama adalah fa'il marfu' dengan wawu. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wal ilmi mudhafun ilaihi, dan ilmi adalah mudhafun ilaihi. Wa kadza ma ba'dahu, demikian juga contoh-contoh setelahnya. Contoh setelahnya tadi raaitu ulil ilmi. Uli di sini maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-sal. Contoh ketiga, istama'tu ila ulil ilmi. Uli di sini majrurun bi ila wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-sal. Nah, ini beberapa contoh keadaan dia ketika marfu, mansub dan majrur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini contoh di ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Al-Baqarah al-ayah at-tasi'ah wa sittuna wa mi'atani. Ini Al-Baqarah ayat 269. Artinya, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang yang berakal. Al-Albab jamak dari lub, maknanya akal. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattaquni ya ulil albabi. Al-Baqarah al-ayah as-sabi'ah wa tis'una wa mi'ah. Ayat 197 surat Al-Baqarah. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Nah, kemudian wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la dhikra li ulil albabi. Sungguhnya yang demikian adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang berakal. Az-Zumar al-ayah al-hadiyatu wal-ishrun ayat ke-21. Nah, ini contoh-contoh kata ulu di dalam Al-Quran. Fafil ula, maka untuk contoh pertama, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ini marfu'un. Ulu di situ marfu' bil wawi, dengan wawu. Li'annahu fa'ilun, karena dia di situ sebagai fa'il. Kemudian wa fitsani, pada contoh kedua, wattaquni ya ulil albab. Ini uli mansubun bil ya'i. Dia mansub dengan ya, li'annahu munada, karena dia munada. Wa fi tsalitsi, dan contoh ketiga, inna fi dhalika la dhikra li ulil albabi. Uli di sini majrurun bil ya'i, dia majrur dengan ya. Maksudnya tanda jarnya dengan ya. Adapun sebab dia majrur karena ada li harful jar. Nah, ini tentang ulu. Kemudian qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa isyruna wa akhawatuhu, dan kata isyrun 20 dan saudari-saudarinya. Al maqsudu bi akhawatihi, yang dimaksud dengan saudari-saudarinya di sini, al a'dadu, bilangan-bilangan, min 30, dari 30 ila 90, sampai ke 90. Bidukhulil ghoyati, dengan masuknya al-ghoyah, kata yang terakhir. Al-ghoyah masuknya kata terakhir, maksudnya tis'in di sini. Tis'innya masuk. Nah, jadi saudari-saudarinya isrun, yang maksudnya salasun, arba'un, khomsun, situn, sab'un, tamanun, dan tis'un. Jadi dari 30 sampai 90, 90-nya masuk. Ini saudari-saudari isrun. Jadi al-fadul uqud, al-fadlafad uqud, kalau dalam istilah atau puasan adat. Nah, ini Isrun dan saudari-saudarinya, hiya mulhaqatun bijam'il mudakari, adalah mulhaq dengan jamak mudakar salim. Li'annahu laisa laha mufradun, karena enggak ada bentuk mufradnya, sama. Ya, kata menunjukkan lebih dari dua, tapi bukan dengan sebab adanya penambahan huruf, sehingga huruf akhirnya itu tidak bisa dihilangkan, yang kemudian berarti dia menjadi mufrad. Itu enggak seperti itu, enggak bisa. Nah, sehingga dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Fatu'rabu i'rab al-jam'i, sehingga dia di'irab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Nahwu, contohnya, indi isruna kitaban, saya memiliki 20 kitab. Ishtaraitu isrina kitaban, saya membeli 20 kitab. Istafadtu min isrina kitaban, saya mengambil faedah dari 20 kitab. Fa isruna mubtada'un mu'akharun marfun bilwawi, maka kata isruna yang pertama, dia adalah mubtada yang diakhirkan marfu dengan wawu. Indi isruna kitaban, itu maksudnya isrun di sini mubtada mu'akhar. Adapun contoh kedua, istaraitu isrina kitaban, maka isrin maf'ulun bihi mansubun bilya'i liannahu mulhaqun bijam'il mudakkar. Adapun contoh ketiga, isrina, maka dia majrurun bimin wa'alamatu jarihi al-ya'u liannahu mulhaqun bijam'il mudakkaris salim. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'ataini. Al-Anfal al-ayah al-khamisa wasittun. Kalau diantara kalian ada 20 orang yang sabar, maka mereka bisa mengalahkan 200 orang-orang kufar. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 65. Ada kata isrun di situ. Nah, ayat ini berkenaan dengan peperangan. Silakan dibaca tafsirnya. Ulama itu ada mengatakan bahwa ini adalah ayat bentuknya khobar, tapi maksudnya perintah. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan masa kehamilan dan menyusuinya adalah 30 bulan. Salasun di sini ya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Al-Ahqaf al-ayah al-khamisata asyrata, ayat ke-15. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanatin. Al-Ma'arij al-ayah al-rabi'ah. Allah ta'ala berfirman, pada satu hari yang kadarnya itu 50 ribu tahun. Ada kata di sini khomsin, ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini tentang malaikat dan ruh, atau dan malaikat Jibril yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala, itu mereka berjalan itu satu hari. Tapi satu hari itu kadarnya 50 ribu tahun perjalanan ke atas. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Al-Ma'arij. Nah, ini tentang Isrun dan saudari-saudarinya, dia termasuk mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini dua contoh atau dua kata yang termasuk mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Insyaallah berikutnya ada kata-kata yang disebutkan Ibnu Hisyam di matan Qatrun Ada yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.